ikuti irama dentu manusia ini. Goyangkan tubuhmu dan kita bergembira. Yang tua dan yang muda semuanya sama. Kita di sini tiada berbeda. Kita bersatu dan juga bersama-sama. Goyangkan tubuhmu dan kita bergembira. Come on, we can sing together. Let's have fun together. Let's have fun together.